tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Itu ayat 37-nya ya. Kelanjutannya. Baik. Kemudian ini ada juga surah ke-6 ya. Surah ke-6 ayat 151. Surah ke-6 ini surah Al-An'am. Ada, dicari. Surah ke-6 ya, Al-An'am ayat 151. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Quran membahas tentang ibu enggak, tentang orang tua enggak? Ada, gitu ya. Itu mana? Nah ini, tadi surah An-Nisa ya, surah ke-4 ayat 36. Sekarang surah ke-6 ayat ke-151. Sudah ketemu? Ya, surah ke-6. Sudah ketemu? Ini tuh ya, ada ayat ke-151, surah ke-6. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Nih, jangan membunuh ya, kan dengan alasan takut tidak bisa ngasih rezeki. Nih, jangan dibunuh anaknya. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Sadaqallah al-Azim. Baik, ibu dan bapak, untuk tema-tema Al-Quran, tetapi sekarang sudah ada indeks Quran yang terbaru. Insyaallah ibu dan bapak sudah bisa memiliki mulai pekan depan. Ibu bisa memperbanyak, bapak bisa memperbanyak di tempat masing-masing dengan tujuan kita tidak buta lagi. Buta mata ya masih ada mendingnya dalam artian bisa mendapatkan hidayah. Tapi kalau buta hati, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran karena kita tidak paham dengan Al-Quran, itu lebih bahaya lagi. Orang yang buta bisa hafal 30. Maaf, yang tunanetra ya, penglihatannya tidak ada, tapi bisa hafal 30 juz dan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi orang yang matanya melek, tapi hatinya mati, hatinya buta, repot, Masya Allah. Dan tentu tempatnya adalah neraka, an-nar. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar memahami Al-Quran melalui indeks Al-Quran. Dan ini memberikan suatu kontribusi, kemudahan untuk ibu dan bapak, untuk kita semuanya dalam memahami Al-Quran. Banyak yang sekali yang sudah SMA, sudah telepon. Pak Ari, terima kasih kepada Radio Kayu Manis yang sudah memberikan satu nuansa tersendiri. Selama ini saya hidup ini seperti tak ada gunanya, tak ada artinya. Setelah memahami Al-Quran, mana yang boleh, mana yang tidak, memahami hadis, memahami makna-makna kebenaran, Masya Allah. Seakan-akan hidup ini menjadi berarti, semakin berarti. Baik, ibu dan bapak, kita masih dalam edisi spesial, masih meneruskan teori tajwid. Kita lihat halaman 22 ya.

taqribuhum. Tanya hamas, sifat hamasnya menjadi hilang. Iza gorobat taqribuhum. Itulah idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen semisal sama punya uang 1000 ditukar 1000 gitu. Punya apa? Barang yang sama, buku yang sama ditukar dengan yang sama semisal. Itulah mutamasilen. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama yang menjadi idgham. Ditandai dengan huruf mati bertemu huruf hidup di cetakan Indonesia atau di cetakan Timur Tengah yang terbaru umumnya di huruf hidupnya ada tasjidnya, ada sidahnya. Ya lebih mudah dengan teori yang saya berikan. Setiap menemukan huruf mati apa saja, huruf yang ada sukun bertemu dengan huruf yang tasjid, huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Huruf hidupnya jadi dobel tentu kan. Nih, idrib. Bak matinya jangan dibaca, bak hidupnya jadi dobel. Sama baik ya sebetulnya mah. Itu cuman yang terpenting di sini sifat qalqalah dan hamasnya menjadi hilang. Kan kalau enggak tahu jadi idrib bi'asokal hajar. Enggak, idrib bi'asokal hajar, huruf sifat qalqalahnya jadi hilang. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisan. Idgham mutajanisan, huruf mati juga. Huruf matinya apa aja yang menjadi idgham. Di sini ada ketentuan, ada beberapa hurufnya. Idgham mutajanisan ialah mengidghamkan, memasukkan bunyi huruf mati ke huruf hidup, sesuatu huruf ke dalam huruf lain. Yang makhrajnya, makhraj itu khoroja, tempat keluar huruf itu sama. Tetapi bunyinya sedikit berlainan. Mana? Tak mati kan at, ketemu to, at, to. Itu sama kan? Ya, sama-sama tidak merubah mulut. Itu kalau saya bilang ta ini huruf Sunda, to huruf Jawa gitu. Et, ta, to. Pak Soekarno, ya, Pak Soeharto. Pak Soekarno, Pak Soekarna kalau orang Sunda gitu kan. Pak Soeharta, Pahato, Pahata. Itu ya. O, A, ini. Et, ta mati ketemu dal. Et, dal. Kan tidak merubah mulut kan, ini. Tempat keluarnya hampir sama. Tok mati ketemu tak. Dibalikan sekarang. Kalau tadi tak mati ketemu tok, sekarang tok mati ketemu tak. Tok at, op, pak. Dal mati ed, tak. Lam mati al, ro. Dal mati ketemu zo. Nah ini. Ini menurut versi ini ya. Nanti versi buku lainnya nanti agak sedikit berlainan. Tapi tidak begitu signifikan lah perbedaan-perbedaan sedikit saja. Ini yang penting kita paham pokok permasalahan. Jadi jangan ribut. Yang satu kunut, yang satu enggak. Yang satu usoli, yang satu jangan ribut. Kalau tahu dalilnya mah tenang-tenang aja. Lihat tokoh-tokoh kita yang di atas mah santai aja. Yang ribut itu yang di bawah yang kasihan ya. Nanti kan sebentar lagi pemilu ya. Bagus itu pesta demokrasi. Tapi jangan sampai di bawah mah ribut. Aduh jotos, aduh hantam. Yang di atas mah baik-baik saja. Nah ini perlunya ilmu gitu ya. Jadi dengan memahami pemahaman seperti ini, kita ada perbedaan. Ya biasa-biasa saja. Kepala sama berambut kan. Kepala pemikiran kan berbeda-beda. Nah inilah. Yang penting dalilnya apa? Yang penting tidak menyimpang gitu. Allahnya, Rabbnya Allah satu, nabi terakhir nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu kalau sama syahadatnya mah sama ya samalah. Beda-beda pemahaman sedikit-sedikit mah biasa. Jangan satu kunut, satu enggak, ambil golok, berebut, berantem. Yang berantem mah yang enggak sholat, dipertanyakan kenapa tidak sholat, kita ajak, gitu ya. Nah ini contohnya di halaman 24, tuh. Qalat, tak mati ketemu tok. Kan ada sifat hamasnya, qalat. Nah sifat hamasnya jadi hilang, toknya jadi dobel. Tadi kan rumusnya, huruf matinya jangan dibaca, huruf hidupnya ada tasydid. Di sini enggak ada tasydid. Betul, di sini tidak ada tasydid karena ini kajian. Kajian untuk memahami bahwa kalau ta mati ketemu to, ta matinya tidak dibaca masukin ke to. Di Quran cetakan Indonesia mah enjoy aja atau cetakan Timur Tengah terbaru enggak paham ini juga bisa baca. Cuman kita kan perlu tahu permasalahannya. Itu aja. Tanpa belajar pasal ini kita sudah bisa baca. Itu karena apa? Tadi itu rumusnya. Setiap menemukan huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Benar, coba aja buktikan. Tapi kenapa? Oh, dari sononya itu mah jangan, harus tahu. Karena anak-anak kita tuh sekarang kritis, selalu bertanya. Kalau po'ifah. Askolat, jadi askolat da'awallah. Itu tak mati ketemu dal. Lain itu nun mati ketemu ba, itu lain iklab ya, nun hukum nun mati. Di sini tok mati ketemu tak. Laim basop tak. Basop nyanya jadi hilang. Laim basat tak. Abaditum coba. Malu-maluin kan di Al-Kafirun. Abaditum bukan abaditum. Dal matinya ketemu tak. Dalnya enggak dibaca. Abatum. Kul jadi kur. Kur rabbi izzalamu. Walaupun ada pengecualian. Dan menurut Ibnu Amir juga termasuk idgham mutajanisan, yaitu kata halakakultum. Tapi ini jadi halakakultum. Kaf mati ketemu kof. Kemudian idgham mutaqoriben menurut versi buku ini, yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Mana? Fa mati ketemu dal. Kalau idgham mutamasilen sama hurufnya, idgham mutajanisen sama tempat keluarnya, hurufnya beda, idgham mutaqoriben hurufnya beda tapi bunyinya hampir sama. Menurut versi buku ini, nanti ini ada beberapa contoh yang harusnya mutajanisen ke mutaqoriben, mutaqoriben ke mutajanisen di buku lain. Tapi ini dulu supaya tidak pusing ya. Fa mati ketemu dal. Ba mati ketemu mim. Kop mati ketemu kap. Mana? Yalhas. Itu di dal itu ada tasydidnya. Kalau di cetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru. Dibacanya otomatis. Sa-nya jadi hilang. Yalhazalik. Ya bunayar kab. Nah, ba-nya jadi hilang. Ya bunayar kam ma'ana. Tuh ya. Itu. Alam nakhluqkum. Sifat kol-kolahnya jadi hilang. Alam nakhlukum. Jelas? Enggak jelas silahkan SMS ya. Ke 0812-828-7881. Pak Haris emang enggak jelas tentang ini, pengen dijelaskan. Ya, karena saya juga ini lagi bikin rekaman. Jadi kapan hari Ibu dan Bapak menginginkan berupa CD-nya atau kasetnya, nanti saya bikinkan ya. Untuk berbagi loh Pak Haris, anak saya di Australia, kata Bu Hartono. Iya anak saya juga, kata Ibu Jubaidah. Kata Ibu Nur Betty, iya anak saya juga. Ibu Samsudin, iya saya anak juga di Dubai. Ayolah. Pokoknya kita berbagi lah ya, insya Allah. Baik, aplikasinya dilihat ya. Al-Ghoshiyah. Suratul Ghoshiyah, surah ke-88. Banyak yang SMS, Pak Hari bukunya di mana? Ya silahkan ke Taklim, datang ke rumah yatim ya. Sabtu dan Minggu. Telepon rumah yatim itu 850-6546. 850-6546. Sabtu kajiannya tajwid, Minggu kajiannya bahasa Arab. Kita kajian dari jam 9 sampai jam 5 sore. 9 sampai jam 12 kelas umum, dari jam 1 sampai jam 5 kelas spesial khusus yang ingin memperdalam bahasa Arab dan tajwid. Sabtu tajwid, Ahadnya, Minggunya adalah kajian bahasa Arab. Baik, aplikasi Ibu dan Bapak untuk hari Senin bisa mempersiapkan murotalnya ya. Pembacaan murotalnya hari Senin itu surah Al-Haqqah ayat 1-52. Ya, kemudian diteruskan dengan surat Nuh ayat 1-4. Surah Al-Haqqah. Ya, disiapkan untuk hari Senin. Surah Al-Haqqah ayat 1-52, kemudian diteruskan dengan surat Nuh ayat 1-4. Terima kasih Bu Erni. Jilid keduanya sudah sampai. Ibu dan Bapak nanti kita perbanyak ya. Silakan Ibu miliki, Bapak miliki indeks Qurannya. Kita ada 4 jilid. Itu juga belum lengkap sempurna. Ada beberapa poin yang kurang sedikit-sedikit. Tapi itu sudah. Pokoknya kalau itu hafal, itu jadi pegangan benar-benar deh. Kita akan otak kita penuh dengan Quran. Bisa memahami Al-Quran. Dan akhirnya kan untuk kita amalkan. Iya enggak? Itu kan seperti itu. Baik, surah ke-88 ya. Ini lihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Bisa juga disambungin. تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. Bisa disambung. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر تو إدغام بيغونة يا. Ini banyak-banyak hukum nun mati tertanwin di sini ya, aplikasi yang kemarin. Itu. Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariq masfufatu wa zarabiyu mabathusa. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Hamas. وإلى السماء كيف رفعت همس وإلى الجبال كيف نصبت tanya همس juga tak mati وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إخفاء سفاوي ميماتي ketemu ba lasta alaihim bimusaytir. Di situ kadang-kadang ngada sin. Itu boleh dibaca sad, boleh dibaca sin, bukan bimusaytir, bukan. Ya, boleh sad, boleh sin. Tapi enaknya sad saja, ya. Walaupun dibaca bimusaytir boleh. Jadi kalau ada di Quran ada di atas sadnya ada seperti tasid, itu bukan tasid tapi huruf sin. Maksudnya boleh dibaca sin, boleh dibaca sad. Jadi boleh bimusaitir atau bimusaitir. Tapi lebih enak mah bimusaitir aja ya. Karena nanti kalau ada orang yang gak dengar, gak pernah belajar, dikiranya kita yang salah. Padahal kita tahu ilmunya. Sama seperti maliki yaumiddin. Belepot. Kebiasaan kita kan panjang. Tapi ada ya apa yang lain boleh pendek di situ ya. Ada kiroat yang lain. Karena kiroat sabah. Ada bermacam-macam. Di situ, maliki yaumiddin. Seperti malikina. Seperti itu. Tapi kita memakai yang umum biasanya. Di situ satu alif matobi. Maliki yaumiddin. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Itu. Kita tahu ilmunya. Yang gak tahu ilmunya, mereka sholatnya ragu. Itu imam kok bacaannya pendek begitu. Ah, salah jadi ragu. Padahal benar gitu ya. Kalau maupun pakai, disampaikan sama jamaahnya. Ya, takutnya jamaahnya enggak paham. Illa man tawalla wa kafar wa kafar fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum ثم إن علينا حسابهم. Itu, coba dari atas lagi ya. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية